Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta cerai suami istri pada dasarnya haram. Minta cerai, istri minta cerai suami, suami minta cerai istri. Kecuali ada hajat atau ada alasan. Bahkan diriwayatkan istri yang minta cerai sama suami atau kebalikannya yang tidak ada alasan sama sekali diharamkan bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga aja haram. Itu ada hadis ya, mana lupa hadis itu. Nah, kecuali ada hajat, ada alasan. Seperti apa? Alasannya diantara enggak memberi nafkah. Istri gugat cerai suami. Kenapa? Enggak pernah ngasih nafkah. Boleh. Tapi enggak mesti asal cerai aja, dilihat dulu. Enggak kasih nafkah apa? 2 jam enggak dikasih. Ya. 2 bulan baru 3 bulan enggak pernah dikasih nafkah, makan enggak pernah. Boleh, boleh, enggak dosa. Ya, tapi kalau baru 1 hari, 2 hari, ya mungkin lagi nggak ada duit kan? Jangan egois dulu. Maka hakim yang harus bijak. Atau nggak taat agama, boleh? Nggak taat sholat, boleh? Karena menikah itu tujuannya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dapat laki, dapat bini, tak pernah sembahyang. Nyesal aku Ustaz, aku kira dia bisa sembahyang, tengok tak bisa. Pencitraan. Depan mertua rajin sholat, begitu kawin hilang. Ada model begitu. Bagaimana? Boleh, boleh cerai, boleh. Kalau memang betul dia itu enggak taat kepada Allah Subhanahu, apalagi ahli maksiat. Enggak sholat yang wajib-wajib ya, bukan yang enggak sunnah. Dia rajin sholat tapi enggak pernah baca Quran. Baca Quran kan sunnah, bukan wajib. Enggak puasa Ramadan, dia kaya enggak mau haji, dia punya harta banyak enggak mau bayar zakat. Atau ahli maksiat, suka zina, suka mabuk, lawan orang tua, zalim sama istri, zalim sama anak. Boleh? Boleh. Karena ada hajat. Walaupun kalau misalkan masih bisa islah, masih bisa berdamai, dahulukan damai. Pokoknya cerai itu adalah yang terakhir. Itu terakhir betul. Enggak ada solusi lain, baru cerai. Jangan dikit-dikit cerai. Perbuatan halal tapi makruh, cerai. Halal tapi makruh. Allah enggak senang cerai. Kecuali udah mentok, udah enggak ada solusi lain kecuali cerai, baru boleh. Tapi kalau ada solusi lain dulu. Solusi lain dulu. Jangan cerai. Wallahu a'lam bissawab.